Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Kita kembali melanjutkan kitab Al-Kabair di Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan kita masih melanjutkan Al-Kabiratul Khamisah Asyarah, dosa besar yang ke-15. Belum selesai kita membacanya. Al-Kibru wal-Fakhru wal-Khuyala wal-Ujbu wa-Tih. Ini kesombongan. Nah, ujub. Kita telah melewati beberapa hadis, terakhir di hadis 127. Sekarang kita masuk 128. Yang pembahasan kita terakhir di situ Imam Adz-Dzahabi menukilkan ucapan ba'du salaf. Qala ba'du salaf awwalu dhanbin usiyallahu bihil al-kibr. Dosa pertama kali yang Allah dimaksiati dengannya adalah al-kibr, kesombongan. Kemudian beliau membawakan ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan tatkala kami menyatakan kepada para malaikat isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu. Mereka, yakni para malaikat, bersujud kepada Adam. Ini bukan sujud syirik, karena itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Illa iblis. Istisna munqati di sini. Iblis, karena ada yang berdalil dengan ayat ini iblis itu termasuk malaikat, karena qulna lil malaikah, tatkala kami menyatakan kepada malaikat untuk sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis. Nah, ada yang berpendapat dengan ayat ini iblis itu termasuk bagian malaikat, tapi ini istisna munqati. Aba wastaghara wa kana minal kafirin. Maka iblis pun menolak dan enggan untuk menjalankan perintah Allah. Dia menyombongkan dirinya terhadap Adam alaihissalam. Wa kana minal kafirin. Maka dia termasuk orang kafir. Sebagian ada yang berdalil dengan ayat ini, tatkala iblis itu menolak sujud satu kali, Allah perintahkan sujud kepada Adam, iblis menolak dan langsung Allah menyatakan wa kana minal kafirin, dia termasuk golongan orang-orang kafir dalam keadaan dia menolak sujud satu kali. Terus bagaimana dengan orang-orang yang mereka meninggalkan sholat lima waktu, meninggalkan berkali-kali sujud. Berdalil dengan ayat ini, ada yang berpendapat demikian tentang kafirnya tarikus sholat. Baik. Faman istakbara 'alal haqqi kama fa'ala iblis lam yanfa'u imanuh. Maka ditutup ucapan salaf itu. Maka barang siapa yang istakbara 'alal haqq, menyombongkan dirinya terhadap al-haq, maka dia telah menjalankan perbuatan iblis, sama dengan apa yang diperbuat iblis dan tidak beri, tidak bermanfaat keimanannya. Naam, karena takabur. Baik. Kemudian kita sekarang masuk hadis 128. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah wa an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala al-kibru sabahul haqqi wa ghamtun nas. Ini pengertian al-kibir, pengertian al-kibir. Kata Rasulullah, sombong itu adalah safahul haq. Naam, makna safahul haq istighfafu bil haq, menganggap remeh. Naam, kebenaran, meremehkan kebenaran. Wa ghamtun nas, dan juga baik merendahkan ikhtiqar, ya, merendahkan manusia. Itu makna al-kibr. Naam. Al-haq yang datang kepadanya ditolak, direndahkan dan diremehkan. Kemudian yang membawanya, al-haq itu direndahkan. Itu namanya al-kibr. Wa fi lafzil muslim, dan dalam lafadznya Imam Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ini yang sering kita dengar, ya. Riwayat yang ini lafadz Imam Muslim, al-kibr batarul haqqi, yakni menolak al-haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Riwayat yang pertama al-kibru safahul haq, itu riwayat Imam Ahmad. Naam. Ini makna al-kibr, menolak al-haq, merendahkan al-haq, dan juga menghinakan, menganggap rendah orang lain. Sehingga dia pun enggan untuk mengambil al-haq itu. Mungkin merasa lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang yang menyampaikan al-haq. Itu yang menghalangi dia untuk mengambil al-haq. Naam. Mungkin kadang dia mengakui tentang kebenaran yang disampaikan, tapi berhubung yang menyampaikan al-haq kepada dia itu dianggap statusnya di bawah dia, ya, maka tertolak atau tidak mau dia menerima al-haq yang disampaikan oleh orang-orang yang di bawahnya. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Maka nasihat para ulama, ya, pada baik para mudarris atau yang semisal mereka, ya, jangan kemudian enggan untuk menerima al-haq yang disampaikan oleh murid-muridnya. Orang-orang yang dalam status keilmuannya itu lebih rendah dibandingkan dia, disampaikan al-haq oleh muridnya, kemudian dia merasa kedudukan dia lebih tinggi sehingga ditolak al-haq. Nah, ini termasuk al-kibr. Baik. Maka dimanapun dan dari siapapun al-haq itu disampaikan, jika itu al-haq, baik, maka wajib untuk mengambilnya. Kemudian wa qala ta'ala innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah, naam, tidak menyenangi, Allah membenci, taib, muhtal dan fakhur. Nanti akan disebutkan, nanti akan dibawakan kembali ayat ini, ya. Naam. Orang-orang yang menyombongkan dirinya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam yaqulullahu ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, al-'azamatu izari keagungan itu adalah izarku, izar pakaian bawah. Nah, wal kibriya'u ridai, dan kesombongan adalah ridaku. Rida itu pakaian atas, pakaian dua lapis, bawah dan atas. Nah, rida itu pakaian atas, ya. Baik, kemudian bawahnya menggunakan sarung, izar namanya, dua potong kain, ya. Faman naza'ani fihima, maka barang siapa yang naza'ani, mencabutnya dariku, fihima, keduanya, pada keduanya. Ini tatkala seorang hamba itu bersifat dengan azamah, bersifat dengan kibria, sombong. Alqaitu finnar, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka, rawahu Muslim. Yang berhak memiliki sifat azamah, keagungan, yang berhak untuk memiliki sifat kibria, kesombongan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang kemudian bersifat dengan sifat-sifat Allah, fahuwa finnar. Baik. Di dunia ini dia sombong, dia merasa besar. Baik. Itu adalah izar dan ridaknya Allah. Tidak pantas bagi hamba-hambanya menyandang al-azam wal-kibriya. Maka kata Allah, al-qaituhu finnar, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Al-munaza'a al-mujazabah, ditarik, itu makna munaza'ah. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ihtasamatil jannah wan nar ila rabbiha, surga dan neraka dalam keadaan keduanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, ihtasama, bertikai. Faqalat al-jannah ya rab mali idhiluni dhafa'un nas wa suqatuhum, kenapa aku ini kok dimasukkan kepadaku manusia-manusia yang lemah dan juga suqat, ya, orang-orang yang rendah, ya. Baik. Orang-orang yang dianggap remeh oleh orang-orang kaya, itu mana suqatuhum, orang-orang yang tidak terpandang di kalangan orang-orang kaya, ini para penghuni surga. Sehingga surga pun mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang dimasukkan ke dalam surga itu manusia-manusia yang lemah, manusia-manusia yang disepelekan, yang dianggap remeh oleh orang-orang kaya. Wa qalatin nar, kemudian neraka menyatakan, usirtu, aku dipilih, bil jabbarin, dengan orang-orang yang sewenang-wenang, al mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Al hadith akhrajal Bukhari wa Muslim. Nah, ini gambaran penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga adalah orang-orang lemah, orang-orang yang diremehkan tatkala di dunia karena status ekonominya, karena kemiskinannya. Nah, ini mereka ahli jannah, yang mayoritas adalah fuqara, orang-orang miskin. Baik, lemah mungkin ekonominya, tapi begitu dahsyat ibadahnya dan keikhlasannya. Hingga Rasulullah SAW beliau menyatakan, innama tunsuruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong dengan orang-orang lemah kalian, dengan keikhlasan mereka, dengan doa mereka. Nah, inilah ahlul jannah. Adapun ahlul nar, orang-orang yang bengis, orang-orang yang sombong, orang-orang yang meremehkan orang lain. Nah, itu gambaran ahlul nar. Baik. Sehingga ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah, sebagaimana tadi Allah sebutkan, wal kibriya'u ridai, dan kesombongan itu adalah ridaku. Maka orang-orang yang kemudian memiliki sifat kesombongan tatkala di dunia, kata Allah, alqaitu finnar, aku lemparkan dia ke dalam neraka. Maka di dalam hadis ini neraka menyatakan, usirtu, aku dipilih sebagai tempat orang-orang yang jabarin, al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Nam, itu dipilih neraka sebagai tempat mereka. Nam, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat, naj'aluha lilladzina, kami menjadikan negeri akhirat itu, lilladzina, untuk orang-orang, la yuriduna uluan fil ard, untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi ini, tidak menginginkan naam, dianggap orang yang tinggi ya, di atas muka bumi, wala fasadan, bukan pula orang-orang yang membuat kerusakan, membuat kerusakan dengan berbagai macam perbuatan maasi. Naam. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya negeri akhirat dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya, Allah Subhanahu wa taala peruntukkan. Naam, disebutkan dalam ayat ini negeri akhirat yang begitu naam besar dan lengkap kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi orang-orang yang Allah sebutkan, la yuriduna uluwan fil ard, orang-orang tidak menginginkan ketinggian, yakni kesombongan di atas muka bumi ini. Naam. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Orang-orang yang tidak menginginkan takabur, sombong, merasa besar dari orang lain. Maka Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah tatkala menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan, taib, naj'alu lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, ai laysa lahum iradah, mereka tidak memiliki keinginan, fakaifal amal lil ulu fil ardi ala ibadillah, bagaimana mungkin akan beramal menjalankan sesuatu yang dia ingin menjadi lebih tinggi dari hamba-hamba Allah yang lainnya. Keinginan aja tidak ada, apalagi kemudian menjalankan keinginan berupa perbuatan. Karena yang pertama itu kan ingin, himmah, yang bisa berlanjut dengan amaliyah. Niatan aja tidak ada pada orang-orang ini, apalagi kemudian menjalankan kesombongan. Baik. Ini Allah subhanahu wa ta'ala nafikan keinginan untuk menyombongkan diri di atas muka bumi ini. Nah, ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Wa takabbur 'alaihim wa 'alal haq. Menyombongkan diri terhadap umat manusia dan juga kepada kebenaran. Mereka tidak ada keinginan untuk mengarah ke situ, apalagi berbuat demikian. Wala fasada, dan juga menjalankan kerusakan. Nah, inilah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan baik untuk mendapatkan darul akhirat, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Wa qala ta'ala wala tusha'ir khaddaka linnas. Di situ disebutkan ai la tumilu khaddaka linnas, jangan kamu palingkan pipimu untuk manusia atau dari manusia mukridun mutakabbiron. Kamu palingkan pipimu dari manusia berpaling karena kesombongan. Baik, memalingkan wajahnya dari seseorang karena merasa lebih tinggi dia, meremehkan orang yang mengajak bicara dia. Naam. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah naam tidak menyenangi setiap taib orang-orang yang sombong, ya. Orang-orang yang berbangga. Naam. Aila la tumilu haddaka linnas mu'ridan mutakabbiran wal marah tabahtur, ya. Adapun marah adalah tabahtur, yakni angkuh orang-orang sombong. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Taib. Nasihat Luqman kepada anaknya, ya, agar tidak meremehkan manusia jika diajak bicara kemudian memalingkan mukanya, memalingkan wajahnya, ya, meremehkan orang yang mengajak bicara dia. Ini tidak adab. Dan jangan pula berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan. Baik. Wa qala Salama bin Aqwa di hadis 131. Akala rajulun inda nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi shimalihi. Ada seorang yang di samping Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam makan dengan tangan kirinya. Faqala kul bi yaminik. Kata beliau, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati'. Jawaban orang ini, aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Makanlah dengan tangan kananmu. Diperintahkan makan dengan tangan kanan. Orang ini menjawab, aku tidak bisa. Tidak bisa makan dengan tangan kanan. Ma manahu ilal kibur. Tidak ada yang menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanan atau untuk mengambil nasihat tadi, kecuali kesombongan. Kesombongan itulah yang bikin dia menolak nasihat, menolak al-haq, ya. Baik. Bukan dia tidak bisa makan dengan tangan kanan, dia tidak mau makan dengan tangan kanan, dia tolak al-haq. Qala lasta ta'ta. Kata Rasulullah, kamu tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu seterusnya karena telah menolak al-haq. Fama rafa ila fihi ba'd. Maka setelah itu dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya setelah itu. Rawah Muslim. Baik, orang-orang yang meremehkan al-haq, baik, ini langsung dibayar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang istihza dengan sunnah, dan juga langsung baik, diturunkan azabnya di dunia ini. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, sehingga dari manapun al-haq itu datang, dari orang-orang yang mungkin tidak kita kenal dia, majhul, ya. Dari orang-orang yang mungkin status keilmuannya di bawah kita, Selama itu al-haq, ya, dibuktikan dengan Al-Quran wa sunnah, baik, maka wajib kita untuk mengambilnya dan menerimanya. Nah, siapapun yang membawanya. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ala ukhbirukum bi ahli an-nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, maukah kalian aku khabarkan tentang penduduk neraka? Kata beliau, kullu utullin. Penduduk neraka itu setiap utullin, ya, setiap orang-orang yang semangat untuk berdebat, khusuma bil batil, sadidul bil khusuma, ya. Utul itu orang-orang yang semangat berdebat dalam kebatilan. Nah, jawadin, jawad, ya, itu orang-orang yang disebutkan ulama al-jumu al-manu, orang-orang yang mengumpulkan semuanya tapi enggak mau keluar sama sekali, ya. Dia tamak mengumpulkan berbagai macam harta tapi enggak mengeluarkan na'am kewajiban dia dalam masalah hartanya. Itu jawad, mustakbir, yang dia itu sombong. Naam, muttafaqun alaih. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Inilah naam penduduk neraka yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, orang-orang yang al-jafi, asyadid, al-khusuma bil batil. Orang-orang yang al-jamu, al-manu'. Wa qala Umar bin Yunus al-Yamami, naba'ana abi, yakni Yunus al-Yamani, al-Yamami, an Ikrimah bin Khalid, annahu laqiya ibna Umar. Bahwasanya Ikrimah bin Khalid berjumpa dengan ibnu Umar. Faqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulin yahtalu fi mishyatih. Tidaklah seorang yang yahtal, yang sombong dalam perjalanannya, cara jalannya itu sombong, menunjukkan kesombongannya, ya, dari gerak-geriknya. Yata'atamu fi nafsih, yang dia merasa besar dirinya, ya, membanggakan dirinya. Nah, dia meyakini dia memiliki kedudukan yang besar. Dan tentunya kalau orang itu sudah merasa dirinya besar, dia akan meremehkan orang lain. Illa laqiya Allah wa huwa 'alaihi ghadban, kecuali Allah tatkala berjumpa dengannya, Allah dalam keadaan murka kepadanya. Hada 'ala syarti Muslim. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Mereka-mereka yang sombong, mereka-mereka yang sombong dalam tingkah lakunya, dalam perbuatannya, dan juga dalam i'tiqadnya, merasa besar di orang lain, maka dia pun nanti berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dalam keadaan marah kepadanya. Kemudian hadis atau dalil yang terakhir, wasaha min hadis Abi Hurairah, dan sahih dari hadisnya Abu Hurairah, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar, tiga golongan pertama yang masuk ke dalam neraka, amirun mutasyallitun, penguasa yang bengis, yang diktator, wa ghaniyun la yu'addi zakata, Yang kedua orang kaya yang tidak bayar zakat. Yang ketiga wa faqirun fakhurun. Orang miskin yang sombong. Ini hadisnya sudah kita lewati, hadisnya dhaif. Baik. Kemudian menutup dosa besar yang ke-15 ini, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah beliau menyatakan qultu wa asarul kibr, kesombongan yang paling jelek, man takabbara 'alal ibad bi ilmihi, orang yang menyombongkan dirinya terhadap hamba-hamba Allah dengan ilmunya, merasa paling pintar, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Ini asarul kibr, kesombongan yang paling jelek. Wa ta'azzama fi nafsihi bi fadhilatihi, dan dia merasa besar dalam dirinya dengan keutamaan yang ada padanya. Dia merasa banyak keutamaan dirinya dibandingkan orang lain. Dia merasa kedudukannya lebih tinggi, keilmuannya lebih tinggi. Fa inna hadza lam yanfa'hu ilmuhu, maka sesungguhnya ini tidak bermanfaat ilmunya. Ilmu yang dia miliki tidak bermanfaat. Naam, karena ada sifat kesombongan yang ada padanya, meremehkan orang lain. Fa inna man talabal ilma lil akhirah, maka barang siapa yang mencari ilmu untuk akhirat, kasara ilmuhu wa khasha'a qalbuhu, maka baik ilmunya itu akan bisa bermanfaat dan hatinya akan khusyuk. Wastagala tabsu, dan jiwanya akan tenang. Ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dicari untuk akhirat, betul-betul ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ala nafsihi bil mirsad, dan dia mengawasi atas dirinya. Nah, mengawasi senantiasa hati-hati dalam setiap amalan dia. Falam yaftar anha, dan dia tidak melemah darinya. Bal yuhasibu kull waqtin, kan tapi dia senantiasa terus muhasabah, menghitung-hitung amalannya dan perbuatannya. Wa yusakifuha, dan senantiasa melatihnya. Fa in ghafala anda, jika lalai darinya, jumbihat anitorikil mustaqim, maka dia akan terhenti dari jalan yang lurus. Wahlakathu, dan akan membinasakan dia. Nah, ini mereka-mereka yang mencari ilmu lil akhirah. Baik, ilmunya akan senantiasa bermanfaat, ilmunya, ilmu yang dia pelajari akan menjadi pengawas. Naam, dia bisa muhasabah setiap harinya tentang apa yang dia perbuat, mengevaluasi segala amaliyahnya. Sebaliknya, wa man talabal ilma lil fakhri war riyasah, barang siapa yang mencari ilmu untuk kesombongan dan untuk jabatan. Wa nazar ilal muslimin sasaron, dan dia memandang kaum muslimin dengan pandangan marah, tidak senang. Wa tahamaka alaihim, dan menganggap dungu kaum muslimin atau orang lain. Wasdara bihim, dan memandang hina kaum muslimin. Wa hadza min akbaril kibr, makanya termasuk kesombongan yang paling besar. Wa la yadkhulul jannah, dan tidak akan masuk ke dalam sorga. Man fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr, siapapun yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah dari kesombongan. Fala haula wala quwata illa billah. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah, beliau ingatkan ya, di penutup kabirah yang ke-15 ini tentang kesombongan yang paling besar, kesombongan yang paling jelek. Ini, yani mereka-mereka menyombongkan ilmunya, nah, menyombongkan keutamaan yang ada padanya. Baik, ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Baik, ini enam yang ke-15, ini yang terakhir ya. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan baik al-kabair ini yang ke-16 insyaallah dalam pertemuan selanjutnya. Baik. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Rabi hafizahullah. Ini dijawabkan dalam kitab beliau Marhaban ya Talibul Ilm. Rajulun qama minan naum, seorang bangun dari tidurnya. Fasariba, lalu dia minum asna al adzan tsani fil fajr, di tengah-tengah azan yang kedua dari sholat subuh. Dhannan minhu, dia menyangka anna dzalika jais, bahwasanya minum tatkala muadzin azan itu boleh. Ila ayyul muadzin al azan, sampai azan selesai. Selama azan belum selesai, menurut dia itu masih boleh minum bagi orang yang puasa. Famal hukmu fi dzalika? Apa hukumnya ini? Al jawab, mata yu'adzin ba'da thulul fajr am qablahu? Mata yu'adzin, kapan itu azan? Ba'datul fajr am qablah, apakah azannya muadzin itu setelah terbit fajar atau sebelum terbit fajar? Bayangkan al muadzin yu'adzinu qablatul fajr, kalau muadzinnya azannya sebelum fajar terbit, fala ka anta shab, kau boleh untuk minum. Wa in kana yu'adzin ba'da ma tabayyana khaydul abyad min al khaydil aswad min al fajr, fala salaka dzalika. Kalau muadzinnya itu azannya setelah jelas benang putih dari benang yang hitam dari fajar, yakni maknanya sudah memang terbit fajar, maka kamu tidak boleh untuk menjalankan itu, tidak boleh untuk makan, tidak boleh untuk minum. Qala ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul haydul abyadu minal haydil aswadi minal fajr thumma atimmu siyam ila al-lail. Naam, makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Sumati musyam lil, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Hatta huna lil ghayah. Hatta di sini maknanya lil ghayah. Naam. Fa idza tabayyana thulul fajr, kalau kemudian naam jelas, sudah jelas terbitnya fajar, walaysa laka an taqula wa tasrub wa la tujami fa hadha haramun, maka kamu tidak boleh untuk makan, untuk minum, untuk berhubungan suami istri, maka ini haram. Naam. Ikhwan fillah azani wa azakumullah, beliau sebutkan hatta huna lil ghayah, ya. Pembicaraan masalah hatta, ya. Hatta itu ada yang bermakna ma'a, ya. Ada yang bermakna lil ghayah. Nah, ghayah itu masih batasan. Taib atau nam ila juga demikian, ya. Taib. Hatta yatabayyana, sampai jelas. Berarti kalau sudah jelas, nah, maka tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Panjang beliau sebutkan jawabannya. Kemudian di akhir dari faqrahnya beliau menyatakan amma antasmal adzan wa tastamir fil akli washurbi, adapun kalau kamu dengar azan, kamu lanjutkan makan dan minum, waqad alimta annahu la yu'adzin illa ba'da thulul fajr, dalam keadaan kamu tahu muadzin itu tidak azan kecuali setelah terbit fajar, falaysa kadzalika, maka tidak boleh kamu menjalankan itu illa in kana fi ba'dil buldan, nah, kecuali kalau di sebagian tempat-tempat yang biasa azannya qoblatul fajr ikhtiyatan, ada yang azan memang sebelum terbit fajar dalam rangka kehati-hatian, ya, diajukan jadwal azannya padahal belum masuk waktu sholat, belum terbit fajar. Wa in kana hadza khilafu sunnah, ya, ini menyelisih sunnah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, intinya nah, tatkala dengar azan dan kita yakin, kita tahu ini muadzin ini amanah, muadzin ini enggak akan azan kecuali kalau terbit fajar, maka kita sudah enggak boleh untuk makan, minum dan yang lainnya. Adapun kalau kita yakin ini belum terbit fajar, meskipun muadzin itu mengumandangkan azan, kita yakin ini belum terbit fajar, maka boleh melanjutkan makan dan melanjutkan minum. Selama baik, kita belum yakin kalau itu adalah enam, atau kalau belum yakin fajar itu terbit. Baik. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Kemudian juga ada pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Kaifa yudilul insan anil haq? Bagaimana bisa seorang itu sesat dari al-haq? Wa huwa mubayyinun fi kitabillah. Dalam kana al-haq itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Wa masruhun fi kutubi salaf, dan sudah diterangkan dalam kitab-kitab salaf. Wa wadihun wuduhu syams, dan begitu jelas sebagaimana jelasnya matahari. Nah, bagaimana mungkin ada orang sesat itu dalam keadaan Al-Qur'an sudah jelas, kitab-kitab salaf sudah jelas. Kata beliau, awalan yajibu an tu'mina bil qadar, yang pertama wajib untuk beriman dengan takdir. Wa anna Allah kataba sa'adah lil aqwam, Allah tentukan kebahagiaan untuk kaum-kaum. Wasyaqa li aqwam, jadi kaum-kaum ditentukan mendapatkan celaka. Ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa kullun muyassar lima khuliqalah, semuanya berjalan dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan. Faman khuliqa li sa'adah, maka siapa yang diciptakan untuk kebahagiaan, dia termasuk hamba yang berbahagia. Yassarallahu, Allah mudahkan baginya lil amali ahli sa'adah, beramal dengan amalannya orang-orang berbahagia. Waman khuliqa lisaqawah, dan siapa yang diciptakan ditentukan, dia sudah ditentukan lalu termasuk orang-orang celaka. Yassarallahu li amali ahli saqawah, maka dia dimudahkan untuk menjalankan amalan orang-orang celaka. Baik. Wa marja'u dzalika anna Allah yudhillu man la yastahil hidayah. Dan marja'nya, tempat kembalinya, intinya di situ bahwasanya Allah menyesatkan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan hidayah. Walaysa ahla lisa'adah, bukan orang yang berhak kebahagiaan. Wa yuwaffiqu man yasha', dan Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa ya'lamu anna ahlu ayyakuna min ahli sa'adah, dan Allah tahu orang itu termasuk orang yang memang pantas untuk menjadi orang-orang yang ahlu sa'adah. Naam. Wa mimman yasluhu lil hamal risalatir rasul, dan Allah tahu orang-orang ini yang Allah pilih itu orang-orang yang pantas untuk membawa risalahnya para rasul. Wa nasaraha wal amal bih, orang-orang yang pantas untuk menyebarkan risalahnya para rasul dan juga beramal dengannya. Baik. Kemudian itu setelah beliau sebutkan yang pertama, kenapa kok ada orang yang bisa sesat dalam keadaan al-haq itu nyata dan jelas? Itu yang pertama, karena sebab sudah Allah takdirkan. Yang kedua kata beliau, wa min asbabil dhalal na'am hubbu syahwat wa hubbu ri'asat, cinta dengan syahwat hawa nafsu dan cinta dengan kedudukan. Wa yakunu kitabullah wadihun indahum, Al-Quran jelas di sisi mereka. Wa sunnatur rasul wadihah, sunnah rasul juga jelas. Lakin ya'tamidunal mukhalafah, tapi sengaja untuk menyelisih. Wa yusiru hawahu, dia mementingkan hawa nafsunya. Wa yusiru dunia alal ukhra, dia mementingkan dunia dibandingkan akhirat. Baik, jadi kembali kepada 6 orang-orang yang memang cinta dengan syahwat, cinta dengan kedudukan. Ini yang bikin dia zaib min asbabil dhalal. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, ya. Insyaallah untuk besok terakhir, ya, taklim terakhir sebelum masuk Ramadan, ya, kita akan, karena Al-Kabair ini selesai pas 15, ya. Besok insya Allah akan kita bawakan beberapa as'ilah yang disampaikan kepada Syekh Rabi hafizahullah taala, insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.